Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Khafiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan di antara kenikmatan Allah tabaraka wa ta'ala pada malam hari ini adalah kita kembali dipermudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memanfaatkan kesempatan kita semuanya, waktu dan juga sisa-sisa umur yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam hal ini adalah talabul ilmi syar'i. Kita berdoa dan juga berharap kepada Allah tabaraka wa ta'ala tentunya apa yang kita lakukan menjadi sebuah amalan soleh yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi timbangan atau pemberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Amin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah, apa yang kita lakukan pada malam hari ini di tempat ini sebagaimana biasa 2 pekan sekali kita bisa mengadakannya di tempat ini, di rumah ini, yang semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga diberkahi orang-orang yang ada padanya. Amin ya rabbal alamin. Khonuddin a'azzani Allah wa iyyakum. Sebagaimana biasa kita akan kembali melanjutkan pelajaran kitab Bulughul Maram, tepatnya kitabul Jami' karya Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada bab At-Tarhib min Masawi'il Akhlaq. Bab tentang berhati-hati dari akhlak-akhlak yang jelek. Bab tentang berhati-hati dari akhlak-akhlak yang jelek. Kita masuk pada hadis yang ke-1503. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sibabul muslim fusukun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan. Sibabul muslim fusukun. Mencela, mencaci seorang muslim adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah kekufuran. Dan membunuhnya adalah kekufuran. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim rahimahumallahu taala. Qala hadin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghabarkan bahwasanya barang siapa yang mencela seorang muslim maka dia adalah orang yang fasik. Anna man sabbal muslima fahuwa fasik. Maka kata Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah, fa idza sabba ahadun minal muslimin akhahu al-muslim faqad fasaq. Apabila seorang mencela saudaranya yang muslim maka dia telah melakukan kefasikan. Ai intaqala min wasfil adalah ila wasfil fisq. Dia berpindah dari sifat keadilan menjadi kefasikan. Dan wa kita wa qatilahu faqad kafar. Barang siapa yang membunuh seorang muslim maka sungguh dia telah kafir. Maksudnya ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis wa qitaluhu kufrun, memeranginya. Anak dengar memerangi pembunuh tadi ya. Nah, lebih tepatnya apa? Maafan, memerangi ya. Memeranginya adalah kekufuran. Kital itu bukan membunuh, memerangi. Ini lebih umum daripada membunuh. Membunuh itu lebih khusus. Wa qitaluhu kufrun, dan memeranginya adalah kekufuran. Makna dari memerangi seorang muslim adalah kekufuran, yakni fa'ala fi'lal kafirin. Dia telah melakukan seperti perbuatan orang-orang kafir. Saya ulangi, maksud memerangi seorang muslim dia telah kufur, maksudnya adalah dia telah melakukan perbuatan seperti perbuatan orang kafir. Kenapa? Li'annahu la yumkinu an yahmila silaha ala akhihi man kana musliman haqqan. Dikarenakan tidak mungkin untuk mengarahkan senjata kepada saudaranya orang yang muslimnya benar. Orang yang muslimnya benar. Sehingga maksud dari kekufuran di sini adalah telah melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan orang-orang kafir. Sehingga ikhwanul fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum, di sini berarti ada faedah pula bahwasanya yang dimaksud kekufuran di sini adalah apa yang sering disebutkan oleh para ulama, yaitu kufrun duna kufrin. Kufrun duna kufrin. Kekufuran yang di bawah kekufuran. Maknanya wala laisal kufur al mukhrij anil millah. Bukan kekufuran yang mengeluarkan dari agama. Bukan kekufuran yang mengeluarkan dari agama. Karena membunuh itu tidak, ataupun memerangi seorang muslim tidaklah kufur yang keluar dari agama. Dengan sekian banyak dalil ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah yang menunjukkan tidak kafir, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Hujurat ayat yang ke-9, Allah mengatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok kaum mukminin yang mereka saling berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Maksudnya Kenapa kok dikatakan enggak kufur? Dalam ayat ini Allah mengatakan dua kelompok dari kalangan kaum mukminin yang saling berperang, berperang. Allah masih menyebut mereka sebagai apa? Mukminin. Ini semoga difahami. Allah masih, kata Sulaiman rahimahullah dalam ayat ini, menyebut orang yang saling berperang dari kalangan kaum mukminin, kelompok kaum mukminin tersebut dinamakan dengan mukminin, sehingga tidak mengeluarkan dari agama. Itu namanya kufrun duna kufrin, atau kufrun alladzi la yukhriju atau la yukhriju anil millah, kekufuran yang tidak mengeluarkan dari agama. Maka ini pula ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah sering dijelaskan oleh para ulama juga ketika membahas tentang pemerintah, penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa mal dalam suratul Maidah, wa mal lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Orang-orang Khawarij, para pemberontak, mereka menganggap orang kafir berarti harus diperangi, harus diberontak. Padahal tidak demikian yang dipahami oleh para salaf. Para salaf menafsirkan kufur di sini adalah kufrun duna kufrin, kekufuran yang tidak mengeluarkan dari agama. Tetapi orang-orang Khawarij, jangankan bahasa kekufuran, dosa-dosa besar pun menurut mereka apa? Bisa mengeluarkan dari agama. Ini khonafuddin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi ditunjukkan oleh surah Al-Hujurat ayat yang ke-9. Yang menunjukkan memerangi seorang mukmin itu bukanlah kekufuran yang mengeluarkan dari agama. Begitu pula di dalam surah Al-Baqarah ayat 178. Al-Baqarah ayat 178. Ketika menyebutkan tentang kisos pembunuhan. Nah, ada seseorang yang membunuh orang lain. Hukumannya adalah kisos. Aturan hukumannya adalah kisos, dibunuh pula orang tersebut. Al-muhim, orang yang melakukan pembunuhan yang pertama itu telah melakukan perbuatan zalim. Maka Allah mengatakan, "Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan." Barang siapa, kata Allah, maka barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya. Perhatikan. Tadi, sama dengan yang tadi, Allah mengatakan barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya. Maknanya apa? Tidak dikisos. Aturan kisos, tapi berpindah kepada diyat. Maka barang siapa yang dimaafkan, yakni oleh saudaranya, yakni wali korban, memaafkan saudaranya yang melakukan pembunuhan, maka hendaknya mengikuti dengan baik dan juga menunaikan diyat itu dengan baik. Sudah dimaafkan enggak dikisos, pindah kepada membayar diyat, maka bayarlah diyat itu dengan baik. Ketika tidak dikisos, pindah kepada diyat, maka itu merupakan kebaikan dari saudara-saudaranya. Al-muhim, Allah menyebut barang siapa yang memaafkan atau dimaafkan oleh saudara-saudaranya. Sehingga sekali lagi kesimpulannya, kekufuran di sini maksudnya adalah telah melakukan perbuatan sebagaimana orang-orang kafir. Kenapa? Dikarenakan tidak ada yang mengarahkan pedangnya, tidak ada yang mengarahkan pisaunya atau senjatanya kepada seorang mukmin kecuali orang kafir. Orang yang muslim yang hak tidak akan mengarahkan senjatanya kepada seorang muslim. Maka dari sini pelajaran bagi kita semuanya, bagi orang-orang yang gampang emosi, gampang tersulut kemarahannya, pingin memukul, pingin membunuh ataupun melukai saudaranya, sering kita dengar sampai membunuh saudaranya sesama muslim, maka ketahuilah itu nanti seharusnya diarahkan kepada orang-orang kafir harbi. Nah, jangan kamu arahkan kepada saudaramu sesama muslim gara-gara sedikit cekcok omongan dengan perbuatan, dengan harta dan seterusnya, kamu arahkan senjatamu kepada saudaramu yang muslim. Ingat, itu merupakan kekufuran, kata Rasulullah SAW, walaupun bukan kekufuran yang mengeluarkan dari agama. Khanafuddin a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian faedah yang berikutnya dari hadis ini, naam, annal fisqa dunal kufur, bahwasanya kefasikan itu di bawah kekufuran. Bahwasanya yang namanya kefasikan itu di bawah kekufuran tingkatannya. Wajhu dzalika annal fisqa sara jazaan lis-sabbi was-sabbu ahwanu minal qital. Sisi kefasikan itu lebih rendah kedudukannya atau lebih ringan daripada kekufuran, dari sisi kefasikan itu balasan perbuatan mencela. Sementara kekufuran itu balasan perbuatan membunuh. Sementara kita tahu yang lebih parah membunuh atau mencela atau memerangi. Jawabannya memerangi ataupun membunuh. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang berikutnya dari hadis ini, kata Syafi'i min rahimahullah, terdapat faedah ihtiramu irdil muslim wujuban. Memuliakan, menghormati ataupun memuliakan kehormatan seorang muslim adalah wajib. Memuliakan kehormatan seorang muslim adalah wajib. Kenapa? Dikarenakan mencelanya adalah kefasikan. Naam, dikarenakan mencelanya adalah kefasikan, maka menghormati kehormatannya sesuatu yang wajib. Karena ketika dicela, maka dia telah melakukan kefasikan yang diharamkan. Kata beliau, wa yustathna min dzalika ma idza sabbahu raddan ala sabbih. Dikecualikan dari hal tersebut, yaitu kalau dia mencela saudaranya dalam rangka membalas celaannya. Saya ulangi, dikecualikan dari hal itu adalah apa? Ketika dia mencela saudaranya itu karena dalam rangka membalas celaan saudaranya. Artinya dia dicela terlebih dahulu. Dicela terlebih dahulu, kemudian dia membalas celaannya, maka fa innahu laisa fisqan. Kalau yang demikian tidak masuk kefasikan. Tidak masuk apa? Kefasikan. Cuma ya kana fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang membalas celaannya, maka tidak boleh berbuat zalim. Tidak boleh berbuat zalim. Boleh membalas, tetapi tidak boleh sampai melampaui batas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mutasabbani ma qala fa'alal badi'i minhuma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua orang yang saling mencela dengan apa yang mereka berdua ucapkan, dua orang yang saling mencela dengan apa yang mereka ucapkan, maka dosanya bagi yang pertama, yang memulai. Saya ulangi, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, kalau ada dua orang yang saling mencela, maka dosanya bagi yang memulai. Yang memulai pertama. Ma lam ya'tadil mazlum, selama orang yang dizolimi, yakni yang pertama dicela, tidak melampaui batas. Nah, tidak melampaui batas dalam membalas. Nah, ini yang berat, tidak melampaui batas dalam membalas. Biasanya ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, orang yang membalas celaan, dia akan melakukan tindakan berlebihan. Nah, sebagai contoh kita dengar aja kalau anak-anak bertengkar, saling ngata-ngatai, yang ini balasnya juga lebih parah. Itu namanya sudah berbuat zalim. Tapi al-muhim, asalnya kalau ada yang saling mencela, boleh membalas, tetapi tidak boleh berbuat zalim, dan yang menanggung dosanya adalah yang pertama mencela, memulai. Tetapi tentunya yang afdal adalah tidak membalas celaan. Membalas boleh, tetapi dengan yang semisal. Cuma yang afdal adalah tidak membalas celaan. Sebagaimana ma'ruf kisahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang dicela oleh seseorang. Dicela, dihina oleh seseorang, maka Abu Bakar diam. Abu Bakar diam. Tapi orang tadi terus mencela. Maka ketika dia terus mencela, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu akhirnya membalas celaannya. Tapi tidak sampai menzalimi, cuma membalas celaannya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau diam wahai Abu Bakar, tidak membalas celaannya, maka aku lihat senantiasa malaikat membela engkau. Tetapi ketika engkau membalas celaannya, maka malaikat meninggalkan dirimu, meninggalkan engkau. Ini hadis yang penting. Ketika kita dicela, ini perkara yang berat untuk tidak membalas celaan. Nah, padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau diam tidak membalas celaan, maka aku lihat para malaikat membela engkau. Tetapi ketika engkau membalas celaannya, aku lihat para malaikat pergi dari sisimu, tidak lagi membelamu. Luar biasa bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sekali lagi, ini secara teorinya gampang, akan tetapi ketika prakteknya berat. Apalagi ketika posisi kita sebagai seorang yang misalnya berani ataupun mampu, itu yang tambah berat lagi. Kalau enggak berani atau enggak mampu, insya Allah tidak sampai membalas. Yang ada adalah apa? Takut atau sabar. Nah, ya terserah mau takut atau sabar, mana yang pas dengan kondisinya. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dari sini pula menunjukkan kepada kita bahwasanya faedah yang berikutnya adalah haramnya perbuatan mencela. Tahrimu sabbil muslim wa tahrimu kitalihi. Haramnya mencela seorang muslim, haramnya mencela seorang muslim, dan juga haramnya memerangi seorang muslim. Mencela ini, khonafidin a'azani Allah wa iyyakum, mencela seorang muslim itu tidak diperbolehkan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kata beliau, sawa'un kana fi muqabalatihi wajhan liwajhin wa hadza sabbun, sama saja dia mencela saudaranya langsung berhadapan dengan dia, dicela, itu namanya sabbun, celaan. Au fi ghaibatihi wa hadza ghibatun, atau ketika saudaranya enggak ada, itu dinamakan dengan ghibah. Sama-sama mencela, cuma sabbun mencela itu di hadapan orangnya, sementara ghibah itu di belakang orangnya. Tapi sama-sama mencela dan sama-sama hukumnya haram. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW menjelaskan tentang mencela tadi, sibabul muslim fusukun, mencela seorang muslim adalah kefasikan. Sementara al-ghibah sangat jelas Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam suratul Hujurat, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan sebagian kalian menghibahi sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah salah seorang di antara kalian suka, mau untuk memakan daging saudaranya dalam keadaan saudaranya sudah menjadi bangkai? Itulah perumpamaan yang sangat jelek dari orang-orang yang melakukan ghibah. Yaitu apa? Diumpamakan memakan daging saudaranya yang saudaranya sudah menjadi bangkai. Waliyadzu billah. Saya ulangi, berarti celaan itu kalau di hadapan, kalau di belakang itu namanya ghibah. Masuk pula dalam celaan sabbun adalah sukhriyah. Nah, masuk pada sabun celaan adalah sukhriyah. Sukhriyah itu mengejek, mengolok-olok. Mirip dengan celaan. Tapi mengolok-olok, sukhriyah itu identik dengan sambil mentertawakan. Jadi paham ya? Kalau celaan kan biasanya enggak sambil mentertawakan. Celah itu sambil marah, kamu tuh begini, kamu tuh begini. Tapi kalau sukhriyah itu mencela sambil mengolok-olok. Ini juga diharamkan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam suratul Hujurat, "Nam, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, asa ayyakunu khairam minhum." Jangan suatu kaum itu mencela atau mengolok-olok, mengejek kaum yang lainnya, jangan-jangan orang ataupun kaum yang diejek, yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Wala nisa'um min nisa'in 'asa ayyakunna khairam minhun. Begitu juga para wanita, jangan dia mengolok-olok, mengejek wanita yang lainnya, jangan-jangan wanita yang diejek itu lebih baik daripada yang mengejek, yang melakukan olok-olok. Naam, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian apa? Saling mencela antara diri kalian. Wala talmizu anfusakum. Jangan kalian saling cela di antara kalian. Itu Al-Hujurat ayat berapa tadi? Tadi itu ayat yang ke-9. Berarti ini ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 yang Anda baca ini Al-Hujurat ayat yang ke-11. Wala talmizu anfusakum, dan jangan kalian mencela diri-diri kalian sendiri. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat sebelumnya, innamal mu'minuna ikhwah. Naam, hanya saja orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka subhanallah, dalam ayat ini Allah menyatakan wala talmizu anfusakum. Jangan kalian apa? Mencela diri-diri kalian sendiri. Lafadznya perhatikan ya, bukan wala talmizu ghairakum. Jangan kalian cela selain kalian. Apakah ada orang mencela dirinya sendiri? Jawabannya tidak. Tetapi yang dimaksud adalah bahwasanya kalian itu sesama muslim itu bersaudara, seolah-olah satu tubuh. Sehingga kalau kalian mencela sesama muslim, kalian berarti mencela diri kalian sendiri. Luar biasa. Allah mengatakan wala talmizu anfusakum, jangan kalian mencela diri-diri kalian sendiri. Enggak ada orang yang mencela dirinya sendiri. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Begitu juga masuk dalam celaan adalah Allah mengatakan wala tanabazu bil alqab, jangan kalian saling memberi gelar-gelar buruk. Wala, janganlah kalian memberi gelar-gelar buruk sesama kalian. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah juga termasuk celaan, saling memberi gelar buruk. Kemudian Allah mengatakan bi salismul fusuku ba'dal iman. Sejelek-jelek nama, julukan jelek adalah julukan kefasikan setelah keimanan. Maknanya ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, sejelek-jelek celaan adalah mencela saudaranya dengan kefasikan. Bi salismul fusuku ba'dal iman. Sejelek-jelek nama setelah keimanan adalah kefasikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kan celaan itu banyak. Tapi kalau sudah celaan kamu itu fasik, kamu ini kafir, ini yang paling berbahaya. Bi salismul fusuku ba'dal iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarmi rajulun rajulan bil fiski awil kufri. Janganlah seseorang melemparkan celaan kepada saudaranya dengan kefasikan atau kekufuran. Janganlah seseorang melemparkan tuduhan, celaan kepada saudaranya dengan kefasikan atau kekufuran. Illa atau afwan, bukan janganlah ya, tidaklah afwan. Tadi janganlah ya, tidaklah. Saya ulangi, tidaklah seseorang melemparkan tuduhan kepada saudaranya dengan kefasikan atau kekufuran illartaddat alaihi, kecuali tuduhan itu akan kembali kepadanya. Kecuali tuduhan itu akan kembali kepadanya illam yakun sahibuhu kadzalika, kalau yang dituduh tidak jika yang dituduh tidak demikian. Saya ulangi, tidaklah seseorang melemparkan tuduhan kepada orang lain dengan kefasikan atau kekufuran kecuali tuduhan itu akan yang dia tuduhkan kembali kepadanya, kecuali selama yang dituduh itu bukanlah orang yang melakukan kefasikan dan juga kekufuran. Maka berbahaya. Begitu juga Rasulullah SAW mengatakan, la taqul li akhika ya kafir, jangan engkau mengatakan kepada saudaramu ya hai kafir. Karena apa? Kalau dia tidak kafir akan kembali kepada yang mencela. Berbahaya. Khana fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. As-sab masuk juga padanya al-ghibah atau as-sukhriyah atau al-lamaz, mencela. Itu ada beberapa bentuk. Ada beberapa bentuk mencela atau mengghibahi, itu ada beberapa bentuknya yang kita harus berhati-hati. Kenapa kita harus berhati-hati? Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dikarenakan sebagaimana yang kita dengarkan dalam khutbah Jumat yang kemarin tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna manil muflis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang tahu? Tahukah kalian apa itu? Siapa orang yang bangkrut? Lalu maka para sahabat ketika itu mengatakan, al-muflis indana, orang yang bangkrut di sisi kami adalah man la dinaro lahu wala mata. Yang bangkrut di antara kami menurut kami adalah orang yang enggak punya uang dan juga enggak punya harta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-muflis itu adalah orang yang nanti pada hari kiamat datang dengan membawa pahala salat. Kemudian dia datang dengan membawa pahala puasa. Sekian banyak amalan dia bawa, tetapi faqad sabbahadha atau syatama hadza, dia ini telah mencela yang ini. Wa dharahadha, dia telah memukul orang ini. Wa akala mala hadza, dan dia telah memakan harta orang ini tanpa hak. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya apa? Dosa-dosa ataupun kebaikan-kebaikan orang yang banyak tadi, sholatnya, puasanya, tetapi dia banyak mencela, banyak memukul, banyak mengambil harta orang lain, kebaikan-kebaikannya dilemparkan semuanya kepada orang yang dia zolimi. Dan kalau sudah habis kebaikannya, maka kejelekan orang yang dia zalimi akan ditimpakan kepadanya. Itulah orang yang bangkrut yang sebenarnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia menyangka telah membawa sekian banyak pahala salatnya, puasanya dan sekian amalan, tetapi karena dia banyak mencela, banyak memukul, kemudian membunuh ataupun memakan harta orang lain dengan tanpa hak, akhirnya apa? Semua amalannya atau amalan kebaikan dia diberikan kepada orang-orang yang telah dia pukul, yang telah dia cela, yang telah dia ambil hartanya dan seterusnya. Dan kalau dia habis amalan kebaikannya, kejelekan orang yang dia zalimi tersebut akan dipindahkan kepada dia. Sehingga ini benar-benar orang yang bangkrut, maka kita harus berhati-hati. Termasuk kezaliman di sini adalah as-sab, mencela. As-sab, begitu juga al-ghibah, kemudian as-sukhriyah, al-lamaz. mencela, maka di antara bentuk-bentuk celaan ini adalah yang pertama, ikhwan fillah a'azzani Allah wa iyyakum, yang harus kita berhati-hati adalah as-sabbu fil badan au fil hilqah, fil khilqah. Mencela orang lain pada bentuk penciptaannya. Yang pertama, mencela orang lain pada badannya atau pada bentuk penciptaannya. Naam. Seperti khonafidin rahimani wa rahimakumullah, ini baik secara langsung atau secara tidak langsung. Secara langsung namanya sab, kalau enggak langsung adalah artian di belakangnya enggak kedengaran oleh dia secara langsung namanya ghibah, sama saja. Yang pertama adalah mencela atau menghibahi dalam masalah khilqah, penciptaan badan, penciptaannya, badannya, bentuk fisiknya. Seperti khonafidin rahimani wa rahimakumullah, dia mengejek orang lain, mencela orang lain dengan mengatakan ya qasir, wahai orang yang pendek. Wahai orang yang apa? Pendek. Atau orang yang jalannya pincang, dia mengatakan ya a'raj, wahai si pincang. Atau orang yang matanya apa, buta, dia mengatakan ya a'ma, wahai si buta. Dan seterusnya, itu semuanya adalah apa, celaan terhadap khilqah, celaan terhadap penciptaan. Atau tadi pendek, kurus, atau apa, hitam. Wahai si fulan tuh hitam nih. Itu kalau enggak langsung ghibah. Kalau kamu tuh hitam. Di antara dalilnya, yaqul afidin rahimani wa rahimakumullah, tercelanya ini, apa yang terjadi kepada sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, yang dia mencela seseorang dengan mengatakan ya benas sauda, wahai anak perempuan hitam. Sehingga hitam itu celaan atau pujian? Kalau seperti itu, celaan. Biasanya kan yang dipuji kan yang putih. Nah, kalau mau tahu, wahai laki-laki yang putih, pujian atau celaan? Hah? So celaan. Biasanya ya, kalau putih ya pujian, ya kan? Kalau hitam ya celaan. Enggak tahu kalau di daerah yang orangnya hitam semua, jarang yang putih, mungkin yang kulit putih yang tercela. Tapi keumumannya ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang dianggap remeh, yang dicibir adalah orang yang kulitnya hitam. Nah, makanya Rasulullah SAW ketika kehilangan seorang perempuan hitam yang sering menyapu masjid, ternyata meninggal dunia di malam hari, kemudian Rasulullah enggak diberitahu. Nah, karena memang kebanyakan nampaknya apa? Tidak terlalu memperhitungkan. Tetapi ternyata ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dia diperhitungkan termasuk penghuninya surganya Allah tabaraka wa taala. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala hitam ataupun putih. Sehingga kenapa mau mencela orang lain dengan hitam? Naam, ya benar sauda. Maka Rasulullah SAW marah ketika itu kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, diingatkan oleh beliau, innaka mru'un fika jahiliyah, atau Rasulullah menyatakan a'ayyartahu bi ummih, apakah engkau mencela dia dengan ibunya? Innaka mru'un fika jahiliyah, sesungguhnya engkau seseorang yang padanya ada perangai jahiliyah. Ini khana fidin rahimani wa rahimakumullah, berhati-hati mencela dengan sebab apa? Badan penciptaan. Ya semua kita ini penciptaannya ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang pendek, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang coklat kulitnya. Yang menciptakan adalah Allah tabaraka wa taala. Enggak ada kehendak kita yang terjadi. Enggak ada kita yang mesan ciptakan saya begini dan begitu. Ketika mencela seperti ini berarti mencela sang pencipta, yakni Allah tabaraka wa taala. Hati-hati ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, kalau terjadi emosi itu terkadang mengucapkan perkara-perkara yang sangat berbahaya. Begitu juga di antara yang jadi pelajaran bagi kita semuanya, termasuk celaan terhadap penciptaan adalah seringnya yang dicela itu tinggi atau pendek? Ah, pendek. Kalau sudah tinggi, masya Allah, senang kayaknya, pujian. Gak ada, oh, apa kamu tinggi ini ya? Nah, pendek yang dicela biasanya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kita dengarkan riwayat ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah dari sahabat yang mulia, sahabiah Aisyah radhiyallahu anha. Insyaallah. An Aisyah radhiyallahu anha. Ini penting, ini pelajaran bagi kita semuanya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai gampang-gampang mencela, mengghibahi, besarnya bahayanya termasuk juga celaan dengan ini, pendek ini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata. Yani terjadi persaingan antar madu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani ketika persaingan antara Aisyah radhiyallahu anha dengan Sofiyah. Dengan Sofiyah. Ana sekedar memberitakan ya. Saya memberitakan riwayat. Sofiyah itu apa? Cantik orangnya. Insyaallah. Nah, cuma apa? Secara ini zahirnya dalam riwayat ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah qultu lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, hasbuka min Sofiyata kada wa kada. Cukup bagimu Sofiyah itu begini dan begitu. Qala ba'dur ruwat, berkata sebagian rawi, ta'ni qasirah. Yang dimaksud oleh Aisyah, Sofiyah itu pendek orangnya. Benar, pendek bahasanya. Rendah, pendek ya. Yang dimaksud dia ini apa? Pendek. Ini tadi persaingan antara madu. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr lamazajathu. Insyaallah. Kata Rasulullah SAW, sungguh wahai Aisyah, engkau telah mengucapkan sebuah kalimat yang seandainya kalimat itu di campur dengan air laut, niscaya air laut akan tercemar. Luar biasa, mengerikan sifat ghibah, perbuatan ghibah, mencela saudara-saudaranya. Sungguh, kata Rasulullah wa Aisyah, pelajaran kepada keluarga beliau. Inilah pelajaran juga bagi kita semuanya. Jangan sampai kita membiarkan kekeliruan, kesalahan pada istri-istri kita. Kita tahu, khana fidin rahimani wa rahimakumullah, istri. Dari istri-istri Rasulullah yang paling beliau cintai adalah Aisyah radhiyallahu anha, yang paling beliau cintai dengan nas dalil yang sangat jelas, yang paling beliau cintai adalah Aisyah. Ketika ada yang bertanya, siapa yang paling engkau cintai? Rasulullah mengatakan Aisyah. Minar rijal, dari kalangan laki-laki yang kami maksudkan wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan abuha, bapaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tetapi kecintaan yang sangat kepada istri beliau tidak sampai membuat beliau membiarkan kemungkaran pada keluarganya. Tidak sampai membiarkan kesalahan, kekeliruan yang terjadi. Ketika dia mengatakan demikian, Rasulullah SAW mengatakan, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr lamazajathu. Engkau telah mengucapkan sebuah kalimat yang seandainya dicampur dengan air laut, niscaya air laut akan tercemar. Luar biasa kalau air laut tercemar itu. Sulit air laut itu tercemar, saking banyaknya. Begitu juga apa yang terjadi, ini kita mengambil pelajaran, terjadi kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan juga Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang enggak sengaja mereka ada seseorang yang membuat sesuatu yang jelek, terjadi perbincangan antara Abu Bakar As-Siddiq menceritakan tentang apa? Orang tadi. Apa lupa nama bentuknya? Subhanallah, Rasulullah menegur Abu Bakar dan Umar. Saya lihat daging-daging berada di mulut-mulut kalian. Bangkai-bangkai itu Naam, berada di mulut-mulut kalian, kata Rasulullah SAW. Menafsirkan ayat Allah tadi tentang ghibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Naam, apakah salah seorang di antara kalian mau memakan daging saudaranya dalam keadaan telah menjadi bangkai? Aku lihat, kata Rasulullah SAW, masih berada di mulut-mulut kalian bangkai itu. Luar biasa pendidikan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Maka hati-hati mencela, mengejek orang lain, menghibahi orang lain dengan khilqah, penciptaan. Yang berikutnya, as-sabbu fin nasab, mencela dalam masalah nasab. Mencela orang lain atau menghibahi orang lain dalam masalah apa? Nasab. Seperti dia mengatakan bapakmu demikian, abuka fasik, bapakmu itu orang yang fasik. Mencela bapaknya. Atau tadi Abu Dzar Al-Ghifari termasuk tadi tentang nasab ya, dia mengatakan ya bin Sauda, wahai anak perempuan hitam, yang dicela adalah ibunya. Ibunya enggak tahu apa-apa, tahu-tahu dia mengatakan ya bin Sauda. Itu namanya mencela nasabnya, mencela orang dalam masalah nasab. Tapi walaupun hitam tadi identik dengan apa? Khilqah, cuma dari sisi yang dicela ibunya. 6. Begitu juga tadi dia mengatakan bapakmu itu begini dan begitu fasik enggak dan seterusnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mencela nasab. Dan ini juga termasuk perangai jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Arba'un min amril jahiliyah la yatrukunahunna. 6, ada 4 perkara yang arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Ada 4 perkara di umatku ini yang dia termasuk perkara jahiliyah. La yatrukunahunna. Yang umatku ini tidak akan meninggalkannya. Pasti ada yang melakukannya. Di antaranya adalah apa? At-ta'nu fil ahsab. Nah, al-fakhru fil ahsab dan juga at-ta'nu fil ansab. Membanggakan nasab dan juga mencela nasab. Termasuk padanya apa? Niyahah, meratapi mayit. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, naam as-sabbu, mencela orang lain fi khuluqih, dalam masalah akhlaknya. Dalam masalah apa? Akhlaknya. Contohnya ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah adalah apa? Dengan dia mengatakan si fulan sayyiul khuluq, jelek akhlaknya. Ya, bentuk-bentuk yang apa? Yang pada akhlak si fulan misalnya bakhil. Si fulan itu apa? Bakhil. Maka kalau di hadapannya namanya sab, kalau di belakangnya namanya riba, sama saja. Si fulan bakhil atau si fulan sombong atau mengatakan si fulan apa? Takabbur, si fulan sombong. Itu namanya mencela orang lain atau menghibahi orang lain dalam masalah apa? Akhlaknya. Maka hati-hati. Walaupun nanti akan ada ribah-ribah yang diperbolehkan. Nah, ini tapi secara umumnya apa? Enggak boleh. Tidak boleh mencela orang lain dengan apa? Akhlaknya dan yang semisalnya. Nanti akan ada pengecualian sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin, bahwasanya ada 6 pengecualian dari ghibah, yakni ghibah-ghibah yang diperbolehkan. Ini sekarang secara umum. Kemudian yang kelima adalah as-sabbu fil qudrah. Nah, mencela orang lain dalam masalah kemampuan badannya ya, kemampuan badannya. Seperti mencela orang lain, kamu itu pemalas. Ini kan dalam masalah kemampuan. Nah, kamu itu luyu, lemah. Dan seterusnya. Atau kamu itu jubun, kamu itu penakut. Dan seterusnya dari sisi kemampuan ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, itu juga termasuk celaan. untuk menilai itu celaan atau bukan tinggal kita saja. Kalau kita dikatakan itu sakit hati, enggak senang, berarti itu celaan. Menilainya demikian. Nah, menilai sebuah celaan ataupun sebuah ribah ini ribah atau bukan, kita bayangkan saja kalau orang lain menceritakan itu tentang kita. Kita kira-kira mendengarnya marah atau tidak? Tersinggung atau tidak? Kalau kita tersinggung, berarti orang lain juga tersinggung. Kalau kita marah, berarti orang lain juga marah, dikatakan demikian. Dikatakan pemalas, dikatakan lemah, penakut. Itu semuanya perkara celaan yang tidak diperbolehkan. Kemudian yang terakhir, 6, as-sabbu fil ilm, mencela orang lain dalam masalah ilmu. Mencela orang lain dalam masalah apa? Ilmu dan juga pemahaman. Seperti mengatakan si fulan itu lemah hafalannya. Si fulan sayyi'ul hifdz. Si fulan lemah hafalannya. Ini dikecualikan nanti kalau tentang pembahasan hadis. Pembahasan hadis menentukan sahih ataupun hasan ataupun dhaif, maka kalau memang perawi itu jelek hafalannya harus disebutkan jelek hafalannya. Tapi yang dimaksud ini adalah konteksnya celaan pribadinya dia, dari kita pribadinya mengatakan si fulan itu lemah hafalannya. Nah, kalau belajar tuh enggak nyambung. Nah, atau apa? Lemah pemahamannya, bodoh adalah, dan seterusnya dari celaan-celaan dalam masalah ilmu, mengatakan orang lain lemah hafalannya, mengatakan orang lain lemah pemahamannya, susah nyambungnya, enggak paham dan seterusnya, maka itu bentuk-bentuk celaan ataupun ghibah yang harus dihindari, yang harus dijauhi. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wal iyadzu billah, kalau orangnya tersinggung apalagi tambah benar-benar kezoliman. Hati-hati dengan kezoliman tadi. Dan celaan disebutkan di dalam Al-Qur'an, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bisa celaan dengan lisan, bisa celaan dengan perbuatan. Sebagaimana ketika kita menafsirkan surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Allah mengatakan wailul likulli humazatil lumazah. Celaka, luar biasa. Ini menunjukkan tercelanya, suka mencela ini. Allah mengatakan celaka atau lembah yang ada di dalam neraka bagi para pencela dan pengumpat. Dijelaskan oleh Syaikh Sa'di rahimahullahu taala, dua kalimat ini berbeda. Humazah dan lumazah berbeda. Yang satu maknanya adalah mencela dengan lisan, sementara yang satunya maknanya adalah apa? Mencela dengan perbuatan. Melihat orang pincang, gimana? Kamu pincang, itu dengan lisan. Melihat orang pincang, kamu pura-pura pincang berjalan di depannya. Ini khana fidin rahimani wa rahimakum. Itu nama celaan, atau dengan kalau dulu orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy melihat orang-orang yang beriman, mereka mengedip-ngedipkan mata. Nah, saling isyarat mata di antara mereka. Allah mengatakan dalam suratul Mutaffifin, wa idza marru bihim yatahamazun. Wa idza marru bihim yatahamazun. Kalau orang-orang beriman melewati orang-orang kafir itu saling mengedip-ngedipkan mata mereka, yakni mengejek orang-orang yang beriman. Khanafiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian faedah yang berikutnya, kalau memang tadi celaan, begitu juga ghibah, itu sebuah kezaliman yang nanti akan dibalas pada hari kiamat dengan kebaikan-kebaikan orang yang mencela diberikan kepada orang yang dicela. Kalau habis kebaikannya, maka kejelekan orang yang dicela, maka kejelekannya yang dicela akan dipindahkan kepada orang yang mencela. Maka oleh sebab itulah di dalam Islam juga diajarkan tadi sifat al-hilm. Sifat apa? Al-hilm. Yaitu apa? Yang dibimbingkan oleh Rasulullah kepada siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika dia dicela, diam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian enggak lama setelah itu beliau membalas, maka kata Rasulullah SAW, aku melihat para malaikat membela engkau ketika engkau diam tidak membalas, ketika engkau membalas maka malaikat menyingkir dari engkau. Nah kalau demikian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, berarti yang harus kita pikirkan adalah pandangan jauh ke depan ketika dia dicela. Nah, bukan pandangan yang dekat. Pandangan yang dekat itu kalau dicela itu apa? Merasa harga dirinya dijatuhkan. Sehingga pingin apa? Enggak mau namanya orang itu harganya dirinya dijatuhkan, pinginnya membalas supaya apa? Kelihatan enggak jatuh, dia tinggi. Itu namanya pandangan sementara, pandangan yang jarak dekat. Padahal ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pandangan jarak jauhnya, pandangan ke depan yang dipikirkan adalah akhirat sebagaimana bimbingan Rasulullah kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan juga hadis yang tadi. Kalau demikian, kalau kita dicela, maka kebaikan-kebaikan orang yang mencelakan pindah kepada kita, maka tidak ada ruginya kita dicela ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka itulah yang disebutkan oleh para ulama, hikmah yang luar biasa dari celaan yang sangat banyak dari orang-orang Syiah kepada Abu Bakar dan Umar. Celaan yang sangat banyak kepada Abu Bakar dan juga Umar dari orang-orang Syiah, kata para ulama, itu dalam rangka meninggikan, semakin meninggikan derajat Abu Bakar dan Umar. Nah, tidak menjatuhkan nama baik mereka berdua, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, justru semakin banyak yang mencela mereka, sementara mereka berdua adalah umat yang orang terbaik setelah nabinya. Ketika semakin banyak dicela oleh orang-orang Syiah, maka semakin tinggi derajatnya. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan orang-orang Syiah akan berpindah kepada Abu Bakar dan juga Umar dan seterusnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini pelajaran bagi kita semuanya. Cuma sekali lagi, secara teori itu gampang, mudah. Tetapi ketika terjadi praktek, disakiti, dicela, jangankan dicela di hadapan, di belakang saja sakit hati. Karena fidin rahimani wa rahimakumullah, biasanya akan membalas juga di majelisnya. Iya, memang dianya begini, begitu, dan seterusnya. Maka berhati-hati dari perbuatan as-sab dan juga al-ghibah. Kemudian faedah yang terakhir, khonafidin a'azani Allah wa iyyakum, kalau demikian faedah yang cukup penting bagi kita adalah faedah untuk berusaha bagi kita semuanya hifzul lisan, menjaga lisan. As-sab, kemudian as-sukhriyah, al-lamaz, kemudian tanabuz bil alqab, memberi gelar-gelar yang buruk, mencemooh, begitu juga al-ghibah, itu semuanya adalah termasuk afatul lisan, bahaya dari lisan, afatul lisan, dosa yang diperbuat oleh lisan. Sehingga sangat harus kita berhati-hati untuk berbicara, hendaknya menjaga lisan kita semuanya. Rasulullah SAW, karena saking beratnya ini, Rasulullah SAW sampai menyatakan dalam hadisnya, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi atman lahul jannah, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim dari Sahal bin Sa'ad. Rasul mengatakan yang maknanya, barang siapa yang menjamin untukku apa yang antara di dua lihyahku, yakni lisanku, lisannya, dan apa yang antara dua kakinya, yakni kemaluannya, aku jamin dia masuk surga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seterusnya dari bahaya-bahaya lisan, banyak sangat sekali nasnya, sebagaimana juga telah disampaikan dalam khutbah Jumat dua pekan yang sebelumnya. Naam. Dan diantara ancaman orang-orang yang melakukan ghibah, sebagaimana telah disebutkan dalam hadis yang panjang dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, bahwasanya Rasulullah SAW ketika Mi'raj dilewatkan kepada suatu kaum yang mereka memiliki kuku-kuku dari tembaga. Azfarun min nuhas, memiliki kuku-kuku dari tembaga yang dia mencakar dengan kuku dari tembaga tersebut wajah-wajah mereka sendiri dan juga dada-dada mereka sendiri. Rasul mengatakan, siapa mereka ini wahai Jibril? Jibril mengatakan, mereka inilah yang memakan daging-daging manusia dan terjatuh dalam perbuatan menghancurkan, merendahkan kehormatan-kehormatan mereka. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan mencela, perbuatan ghibah, sukhriyah, dan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.